Cinta adalah penantianku untuk dapat membuktikan bahwa hanya kau cintaku. Kenangan adalah kesaksianku atas sumpahku yang bersumpah bahwa hanya kau cintaku. Menjadilah keduanya sebagai cinta dan kenanganku. Selamanya di dunia I'm not the only one.